Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antara kenikmatan yang harus selalu kita saling mengingatkan, itu nikmat taufiknya kepada kita semua, sehingga kita mampu melakukan ibadah, kita mau menuntut ilmu syar'i, kita mau melakukan syariat yang Allah tetapkan kepada kita semua. Karena sungguh, kalau bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ma salaina, kita tidak bisa salat. Wa ma jalasna fi hadzal masjid, dan tidak akan kita duduk di masjid ini. Dan kita tidak sanggup untuk melakukan berbagai macam amal soleh, sehingga marilah kita sama-sama banyak mensyukuri nikmat ini, nikmat yang sangat agung ini berupa taufiknya kepada kita semua. Semoga Allah muwafatkan kita semua di atas amal soleh, di atas keadaan yang baik dengan husnul khatimah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dalam kitab Aunul Ahadis Samad, masih dalam bab birrul walidil musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Telah kita bacakan hadis yang pertama tentang peristiwa yang terjadi pada sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana beliau menyebutkan bahwa ada 4 ayat yang turun berkaitan dengan peristiwa yang beliau alami, dan telah kita bacakan satu persatu ayat tersebut. Kita memasuki hadis yang berikutnya. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana al-Humaidi, qala haddatsana Ibnu Uyayna, qala haddatsana Isham Ibnu Urwah, qala akhbarani Abi, qala akhbaratni Asma bintu Abi Bakar, qalat. Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah menyebutkan sanad hadis yang sahih ini sampai sahabiah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkata, yakni Asma bintu Abi Bakar berkata, atatni ummi raghibatan, pernah datang ibuku dalam keadaan marah. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lalu aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asiluha? Ya, kata beliau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh menyambung hubungan kekeluargaan dengannya, yaitu dengan ibunya yang datang dalam keadaan marah karena Asma? Mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am. Iya. Boleh, kata beliau, untuk menyambung tali silaturahim kepada ibunya. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ. Lalu Ibnu Uyainah berkata, lantas Allah menurunkan berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Asma tadi, Allah turunkan ayat dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka, orang-orang kafir tersebut, tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dalam ayat ini, yang turun disebabkan peristiwa yang terjadi pada Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhumah, ya, menjelaskan kepada kita semua satu syariat yang mulia yang berkaitan dengan bab ini, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan yang maknanya Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil. Allah tidak melarang, maknanya membolehkan, Allah membolehkan berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama, terhadap orang-orang musyrik, terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak mengusir kalian dari kampung halaman kalian. Ini suatu syariat yang Allah tetapkan kepada kita semua. Dan ini, ayat ini adalah ayat yang menjadi prinsip Ahlus Sunnah, prinsip kaum muslimin secara umum dalam berinteraksi dengan orang-orang kafir, baik itu ahlu zimmah atau mu'ahad atau musta'man, di mana diperbolehkan dalam syariat kita untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka tadi, kafir musta'man, ahlu zimmah, izimmi, atau mu'ahad. Dan dalam ayat ini menjelaskan bahwa syariat ini tidak berlaku untuk orang-orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin, yang menjajah kaum muslimin, yang menyerang kaum muslimin, membunuhi kaum muslimin. Syariat ini hanyalah untuk mereka yang tidak memerangi dan tidak mengusir kaum muslimin. Maka kita akan bacakan penjelasan Syekhina Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kata beliau, innal ihsana ilal qaribil kafir yajri majrahu la siyamal abawain. Sesungguhnya berbuat baik kepada kerabat yang kafir, yajri majrahu, berlaku pada tempatnya, tetap berlaku walaupun kepada kerabat yang kafir, berbuat baik kepada mereka tetap dibolehkan. La siyama al-abawain, apalagi terhadap kedua orang tua yang kafir, tetap disyariatkan, diperbolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. Fa innahu yajibu 'alal waladil muslim dzakaran aw untha, sungguhnya wajib atas anak yang muslim, baik laki-laki atau perempuan, idza kana abawahu kafiraini, jika kedua orang tuanya kafir, au ahadahuma, atau salah satunya kafir, an yuhsina suhbatahuma, wajib atas seorang anak yang muslim berbuat baik saat bergaul dengan mereka, saat bergaul dengan kedua orang tuanya yang kafir. Wajib, kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Tetap wajib berbuat baik. Dengan cara apa? Kata Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, bima yahtajani ilaihi, dengan memenuhi kebutuhan kedua orang tua, wabizziyarati lahuma, dan dengan mengunjungi mereka berdua, wa asasi kulli taqarrubin ad-da'wah, dan asas semua perbuatan baik itu adalah dakwah. Da'watuhuma ila dukhuli fil Islam, mendakwai mereka agar masuk ke agama Islam. Ini asas perbuatan baik kepada kedua orang tua. Bakti terbesar seorang anak kepada orang tuanya adalah mendakwai mereka agar masuk Islam jika mereka kafir. Kenapa nanti akan disebutkan oleh Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Walakin la yuhibbuhuma abadan, akan tapi tidak boleh mencintai kedua orang tua yang kafir untuk selamanya. Tidak mencintai mereka, ya ini maksudnya membenci kekufuran yang ada pada mereka. Li'annal hubba fillah wal muwalati fillah, karena kecintaan itu karena Allah. Karena seorang itu muslim, mukmin, ahlu sunnah. Wal muwala fillah, loyal pada seorang itu karena Allah. Karena seorang itu muslim, mukmin, ahlu sunnah, maka kita cintai dia. Wal mu'ada fillah, dan memusuhi seorang itu karena Allah pula. Kita benci seorang karena dia kafir, karena dia al-mubtadi'at, karena dia pelaku maksiat yang mujahir, yang terang-terangan. Wahuma min a'dha'il Islam, dalam keadaan kedua orang tua tadi termasuk musuh-musuh Islam. Tidak boleh mencintai mereka abadan, untuk selamanya. Karena tadi, karena kecintaan, loyal, bahkan memusuhi seorang itu karena Allah. Fal musahaba bil ma'rufi, bergaul dengan cara yang baik, bergaul dengan orang tua dengan cara yang baik itu dengan cara apa? Bisilati, jangan menjalin hubungan silaturahim. Wa qadha'il hajah, memenuhi kebutuhan mereka, kedua orang tua. Kata beliau rahimahullah, amrun masyru'un ma lam ya'mura bi ma'siyatin. Menyambung silaturahim, memenuhi kebutuhan orang tua yang kafir tadi, adalah perkara yang disyariatkan selama kedua orang tua tadi tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَصَاهِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perintah langsung dari Allah, dari pencipta kita semua. Perintah Allah, wasahibahuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah keduanya, yakni kedua orang tua yang musyrik, yang menyuruh kepada kesyirikan. Allah perintahkan untuk bergaul dengan mereka di dunia ini, kata Allah subhanahu, dengan baik. Perintah langsung dari Allah, fil amr wasahib, al amru lil wujub, perintah langsung dari Allah. Dan perintah itu adalah menunjukkan kewajiban, selama tidak ada yang memalingkan. La siyama ghairil muharib, apalagi jika kedua orang tua yang musyrik itu, yang kafir tadi, bukanlah muharib, bukanlah kafir harbi yang memerangi, yang menyerang kaum muslimin. Maka bergaul dengan baik kepada, terhadap mereka, kedua orang tua yang musyrik itu, lebih-lebih disyariatkan. La siyama ghairul muharib. Lebih-lebih disyariatkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua yang kafir, yang musyrik, selama mereka tidak memerangi Islam. Wasillatu rubbama takunu sababan lidukhulihima fil Islam. Menyambung silaturahim dengan berbagai macam cara, mengunjungi, memenuhi kebutuhan kedua orang tua, dan cara-cara yang tidak melanggar syariat, hal tersebut boleh jadi, kata Asy-Syadz Al-Madkhali rahimahullah, menjadi sebab kedua orang tua yang musyrik tadi masuk Islam. Dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang anak yang muslim, itu boleh jadi menjadi sebab orang tuanya yang musyrik bisa masuk Islam, mau masuk Islam, melihat akhlak mulia yang dilakukan oleh anaknya muslim. Fatakirra ainul ibni biinqadhi walidayhi minan nar, sehingga berbahagialah anak karena bisa menyelamatkan kedua orang tuanya dari neraka. Bidukhulihima fil Islam. Ini bahwa akhlak yang baik, perbuatan baik yang dilakukan oleh kedua orang tua, yang dilakukan anak, itu bisa saja menjadi sebab orang tuanya masuk Islam. Dan ini adalah bakti terbaik, karena bisa menyelamatkan kedua orang tua dari kekekalan di dalam neraka. Alladzi badzal al-asbaba fi sabili hatta tahaqqaqat lahul ghayat al-mansyudah. Yang anak tadi berusaha keras melakukan sebab-sebab agar kedua orang tuanya masuk Islam, hatta tahaqqaqat lahul ghayatul mansyudah, sehingga tercapailah, terwujudlah tujuan yang diinginkan oleh anak, yaitu masuknya kedua orang tuanya ke dalam agama Islam. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita telah membacakan penjelasan hadis kedua dalam bab biril walid al-musyrik. Nam naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahu bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.